Eleh, lapar eh. Iya ya, kantong lagi seret. Pengen makan enak tapi yang banyak gitu. Kita Pak RT, bawa apa? Pak RT, apa tuh Pak? Mie sukses isi 2, cuma 3.000-an dapat 2. Bu Ibu, mie sukses isi 2, cuma 3.000-an dapat 2. Wah, 3.000 dapat 2. Asiknya. Pak RT mau kali ya, mau ya. Sikat. Mie sukses isi 2 ada rasa ayam kremes, ayam kecap, ayam bawang, kari ayam, dan soto mie. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Porsinya banyak, enak. Mie sukses isi 2 goreng rasa ayam kremes. Kremesnya kruas, bikin gemes. Kremes nama banyak pisan. Wah, enak banget. Puas banget. Kenyang, Bu. Perut kenyang, kantong tenang. Mie sukses isi 2, yuk diborong. Harga 3.000-an dapat 2. Hemat cuy. Rasanya sukses, lapernya beres. Dari Wings Food.